بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Masih kita dalam membahas prinsip agama yang kedua sebagai ahammul asl, perkara yang terpenting dalam prinsip agama ini, yaitu amar Allah bil ijtima'i fid din wa naha 'ani tafarruqi fihi. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu di atas agama ini, dan larangan Allah Subhanahu wa taala dari perpecahan di dalam agama ini. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafian tafhamuhu al-awam, yang mana Allah SWT jelaskan prinsip ini dengan penjelasan yang gamblang dan memuaskan yang bisa difahami oleh orang-orang awam. Apa dalilnya kaidah ini? Karena ma min qa'idatin sahihatin illa buniyat ala al-kitabi wa sunnah. Tidak ada kaidah yang benar, kaidah ilmiah, kaidah yang dibangun atas ilmu, kecuali dibangun di atas dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kata beliau, Ayu qaidatin ilmiah حينما تكون قاعدة علمية حقيقية فهي قائمة على أدلة شرعية ليس مجرد فكر أو هوى. Qaidah apa saja atau qaidah yang mana saja yang termasuk qaidah ilmiah yang ketika itu layak untuk dikatakan sebagai kaidah ilmiah secara hakikatnya, maka tentunya kaidah tersebut harus dibangun di atas dalil syar'i, dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga nyatalah kaidah tersebut sebagai kaidah ilmiah, tidak sebatas pemikiran atau tidak sebatas daripada hawa nafsu. Sehingga semua kaidah, semua perkara prinsip pokok dalam agama ini kembali dan dibangun di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah As-Sahihah. Apa dalilnya prinsip yang kedua ini? Bu Maryam, perintah untuk ijtima' dan larangan dari perpecahan. Tayyib. Di surat Al-Imran. Yang kedua, Bu Fadilah. Dari yang kedua, dari Al-Quran ataupun Sunnah. من الذين فرقوا دينهم طيب سورة الروم. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. دليل ketiga بومير زبير طيب سورة الشورى perintah الله سبحانه وتعالى kepada أولي العزم من الرسول untuk menegakkan agama ini dan tidak terjatuh ke dalam perpecahan. Syar'a lakum ad-din ma wassa bihi Nuh wal ladzi awhayna ilayhi wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Di surat Asy-Syura. Yang keempat, Ibnu Katsir. Fayahabbadha selayaknya untuk kita menghafal usul dengan dalil itu ahsan. Tapi karena maksudnya telah dijelaskan atau mu'allif jelaskan di sini, fabayyana Allahu hadha bayanan syafian, telah dijelaskan dengan penjelasan yang kamlang dan jelas yang difahami oleh orang-orang awam dari Al-Quran ataupun Sunnah prinsip ini. Tapi sehingga antum lengkapi nanti ya, dalil-dalil yang berkaitan tentang masalah ini, demikian pula masalah yang pertama, dan setiap masail antum lengkapi dengan dalil-dalilnya. Tapi barangkali ada atau masih ingat apa yang kita sebut. Ada? طيب سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فأمة yang satu tidak berpecah belah. Dari yang keempat Abu Ja'far atau Akhir Ja'far. طيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة yang disahihkan oleh Imam Al-Albani رحمه الله تعالى dalam musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. طيب ada yang ingat riwayat siapa? Yang keenam, Abu Hudzaifah. Tayyib. Hadis. Dari siapa? Hudzaifah. Siapa sahabatnya? Siapa periwayatnya? Abu Hurairah tafakun alaih. Okay. Ini akan membuat binasa kita sebagaimana binasa umat yang terdahulu, yaitu ketika terjatuh ke dalam ikhtilaf, perselisihan, menyelisihi jalan yang benar, yang hak, yang dibawa oleh para nabi. Yang ke-6, yang ke-7 Usama. Enggak apa-apa merujuk dalil. Abu Krima. Maknanya ada yang hafal? Abu Man? Abu siapa? Abu? Abu Faris. Jadi di dalam kitab sunnah. Yang sampingnya Abu. Antum Abu Man? Tadi. Ya. Tapi hadis Irbad Ibn Sari ya. Mawah Abu Dawud Ibn Majah. Apa hadisnya? Man yash minkum fasayar ikhtilafan kathira. Fasayar ikhtilafan kathira. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Tayyib. Yang ketujuh, yang kedelapan, Burhan. Abu, ada yang menambahkan yang lain? Abdullah bin Mas'ud yang ditulis oleh Imam Bukhari, khatarana Rasulullah SAW khattan wa qala hadhihi siratun mustaqim wa khatan yaminihi wa shimalihi khututan fa qala hadhihi as-subul tanim thumma tara qawlahu ta'ala وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Yang lain ada yang menambahkan? Surat Al-Imran. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Jangan kalian seperti orang-orang yang berselisih dan bercerai-berai setelah datang kepada mereka petunjuk. Sepuluhnya. Yang sebelas ada yang menambahkan? Muhammad. Baik, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini yang sering disebutkan. Sudah sebutkan tadi umurnya. Baik. Yang lain. Baik. Kul hadis sabil adu inda Allah ala basiratin ana. Termasuk yang lebih sharih, lebih jelas. Di surat An'am, innalladzina farraqu dinahum lasta minhum fi syai. Innalladzina farraqu dinahum lasta minhum fi syai. Orang-orang yang mereka memecah agamanya, memecah belah agamanya, tidak ada tanggungjawab engkau sedikit pun. Tuh, tidak ada pertanggungjawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang mereka memecah belah agamanya. Demikian pula di surat Al-Bayyinah. Di surat Al-Bayyinah. Sering hafal. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. طيب. Demikian pula yang semangat surat Asy-Syura. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ. طيب. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu sekian daripada dalil yang menguatkan tentang prinsip ini. Itu prinsip bersatu di atas agama dan larangan untuk berpecah belah. Sehingga penjelasan ini sungguh sangat gamblang dan jelas. Ayu dalilin curid umpamanya, ya. Dalil apa yang kau inginkan? Bukankah Al-Quran dan As-Sunnah telah jelas menerangkan tentang prinsip ini, prinsip ijtima' dan juga larangan dari perpecahan? Gamblang dan jelas, hampir dilewati oleh setiap kaum muslimin ketika mereka membaca Al-Quran. Demikian pula ketika mereka mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fa halaku." Dan Allah melarang kita agar kita tidak seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sebelum kita sehingga mereka binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din. Dan Allah SWT menyebutkan, memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di atas agama ini. Wa nahahum 'ani tafarruqi fihi, dan melarang mereka untuk berpecah belah padanya. Tayyib. Al-ijtima'u rahmah, ikhwan. Al-ijtima'u rahmah. Wal ikhtilafu 'adzab. Bersatu di atas agama ini rahmat Allah. Tetapi sebaliknya, berpecah dalam agama ini merupakan azab. Adapun hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku ini rahmat, la asla lahu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis yang tidak ada asalnya, tidak ada pangkalnya. Bagaimana untuk dikatakan bahwasanya perselisihan umatku itu rahmah, sementara Allah SWT firmankan, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan sekali-kali kalian seperti orang-orang yang mereka berselisih dan berpecah belah padahal sudah datang kepada mereka penjelasan. Kemudian Allah SWT katakan, wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Bagi mereka azab yang sangat besar. Bagi siapa? Liman ikhtalafu waftaraqu, bagi orang-orang yang berselisih dan berpecah belah. Sehingga bagaimana untuk dikatakan perselisihan itu rahmah, menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Segitulah yang membuat binasa umat-umat yang sebelumnya karena terjadinya perselisihan mereka terhadap para nabinya. Tayyib. Sehingga al-ijtima rahmatun, sebagai rahmat. Wal ikhtilaf wa tafarruq azab, wal balaya sebagai azab dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan sebab perpecahan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, di antaranya dua. Imma li'adamil amali bil ilmi, dikarenakan tidak beramal dengan ilmu. Sehingga di antara kelompok manusia mereka tidak mengamalkan ilmu yang ada pada mereka, yang pada akhirnya menggiring dan menyeret mereka kepada perpecahan, disebabkan tidak adanya amal terhadap ilmu yang mereka miliki. Dan jenis orang yang seperti inilah yang dilaknat oleh Allah SWT. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk, mim ba'di ma bayyannahu linnas, Setelah hal itu dijelaskan kepada manusia, faulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, maka mereka mendapatkan laknat Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang berhak untuk melaknatnya. Surat Al-Baqarah di juz yang kedua Allah SWT sebutkan tentang celaan ini. Ya, sebab yang akan terjadi dan menggiring manusia kepada perpecahan dan ikhtilaf dikarenakan tidak ada pengamalan terhadap ilmu yang dimiliki, sehingga akhirnya menyeret dan menjatuhkan seseorang kepada perpecahan. Dan sebab yang kedua terjadinya perpecahan dan perselisihan, imma li'amalin bila ilmin, karena beramal tanpa didasari dengan ilmu. Ya. Di antara mereka-mereka, di antara kelompok-kelompok manusia, mereka mengamalkan suatu perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu, menyelisihi ilmu, sehingga tentunya akan menyelisihi manusia yang lainnya yang mereka-mereka beramal di atas ilmu. Sehingga dua sebab ini adalah sebagai sebab yang terbesar yang akan terjadinya perselisihan yang ada. Oleh karena itu kita lihat perselisihan-perselisihan yang ada, perpecahan-perpecahan yang ada, yang kita saksikan di zaman kita, bain ahli sunnati wal hizbiyin wa ahlul bida'i wal ahwa, karena berporos pada dua ini. Ya. Imma karena mereka tidak memiliki ilmu dalam bab tersebut, atau imma karena mereka beramal tidak didasari dengan ilmu. Sehingga dengan dua perkara ini dan prinsip ini, maka kita berpecah, berselisih, berbeda. Dan tentunya yang namanya ikhtilaf syar, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika beliau salat di belakang Uthman ibn Affan, yang seharusnya salat tersebut diqasar dua rakaat. Ya, beliau salat di Mina dengan Uthman 4 rakaat. Padahal para sahabat tahu Rasulullah SAW mengqasar ketika dahulu bersama mereka para sahabat. Tapi Uthman salat seperti orang mukim dengan 4 rakaat. Tetapi para sahabat mengikutinya. Karena itu ijtihad anil imam, sebagai ijtihad dari orang-orang yang pantas untuk berijtihad dan sampai pada derajat ijtihad. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, al-ikhtilafu syarrun, perselisihan itu jelek, perselisihan itu sungguh amat buruk. Al-ikhtilafu tushattitul qulub wa tufarriqul ummah, perpecahan itu akan memecah belah hati dan akan memporak-porandakan umat ini. Itu dengan perpecahan. Tayyib. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bahaya-bahaya ikhtilaf atau tafarruq disebutkan oleh para ulama. Dan sebelumnya kita harus memahami bahwasanya di dalam tafarruq wal ikhtilaf ada perbedaan. Di antara yang disebutkan oleh ahlul ilmi tentang perbedaan tafarruq wal ikhtilaf, yang keduanya pada asalnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Tetapi ada sisi iringannya. Ya, ada sisi iringannya. Karena di sana ikhtilaf ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Tetapi semua jenis iftiraq madzmumun fi syar'i, dicela dalam syariat ini. Semua jenis perpecahan dicela. Adapun perselisihan ada di sana perkara-perkara yang dibolehkan. Ya. seperti ikhtilaf fi usuliddin, berselisih dalam perkara-perkara pokok dalam agama ini. Ini sebagai perkara yang haram untuk kita berselisih. Ya. Harus sepakat dalam perkara-perkara yang merupakan pokok, prinsip dalam agamanya. Tapi di sana ada ikhtilaf yang dibolehkan fi masailil ijtihadiyah, dalam perkara-perkara ijtihadi yang kita kenal sebagai ikhtilafu tanawu' dan juga ikhtilaful afham, perselisihan yang dibangun di atas dalil dan perselisihan yang berkaitan dengan pemahaman, yang pemahaman itu didasari dengan pemahaman para salafun as-salih, bukan pemahaman kita pribadi, maka masih diberikan untuk atau diberikan kelonggaran untuk kita berselisih, berbeda. Ikhtilaful tanawu yang antum ketahui di dalam bab fiqhiyah, perbedaan dalam pengamalan-pengamalan sebagian perkara fiqih, ya seperti bacaan-bacaan dalam doa iftitah, doa ruku, doa sujud, kemudian tasyahud. Di sana banyak riwayat yang menerangkan tentang hal itu. Dan selama itu dibangun atas dalil yang sahih yang diterangkan oleh para ulama, boleh untuk seseorang memakai dengan salah satunya, maka ini adalah ikhtilaf yang diperbolehkan, yang disebut tanawu. Dan juga di sana afham, perselisihan dikarenakan berbeda memahami dalam suatu konteks hadis, yang semuanya datang perselisihan itu dari para salafun as-salih, dari para ulama, bukan dari pemahaman kita pribadi. Tayyib. Seperti bagaimana para ulama memahami tentang irsal wal qabd setelah ruku', kemudian dia bangkit dari ruku' i'tidal, apakah tangan dikembalikan dalam posisi tangan kanan di atas tangan kiri bersidekap, atau dia lepaskan. Nah, ini terjadi pemahaman yang berbeda dalam memahami hadis ini. Dan pemahaman-pemahaman yang lain yang berkaitan dan bermula dari memahami suatu nas yang sahih. Tapi di sana banyak riwayat dari para salafun salih yang berbeda dalam cara memahaminya. Sehingga kedua ini, ya tanawu dan juga afham, bukan sebagai ikhtilaf yang tercela. Sehingga perlu kita memahami, ada pun ikhtilaf yang terlarang, yaitu ikhtilaf dalam perkara-perkara prinsip-prinsip pokok yang disebut dengan ikhtilaf tabad, ya, perselisihan yang bertolak belakang dalam prinsip-prinsip syariat atau prinsip manhajiyah, seperti itu. Sehingga tafarruq asyad minal ikhtilaf, perpecahan lebih berbahaya dibandingkan dengan perselisihan. Oleh karena itu kata para ulama, kullu iftiraqin ikhtilaf walal aqs, setiap perpecahan adalah perselisihan, tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Ketika ada sekelompok manusia yang mereka berpecah, maka otomatis berselisih. Ya, ada orang yang pecah kemudian sama sejalan. Enggak mungkin ya. Awalnya berselisih karena adanya apa? Perpecahan. Adanya lain kubu istilahnya, lain kelompok, yang satu pesona gading, yang satu telaga murni, ya, atau yang satu lagi lemah abang, dan yang lainnya. Terjadi perpecahan, sehingga dari perpecahan itu akan menghasilkan, membuahkan ikhtilaf, perselisihan, tidak ditemukan satu jalan. Itu awalnya. Baik. Dan juga atafarruq sababun atau sababu dukhulin nar, sebagai sebab seseorang masuk neraka, yang disebutkan dalam hadis iftirak tadi, sataftariku ummati ila 73 firqatan illa millatan wahidah. Man hum ya Rasulullah? Man kana ala mithli ma ana al-yawm wa ashabi. Itu bahayanya daripada tafarruq. Dan juga tafarruq bin syaitan yang datang dalam hadis Jabir rahimah Muslim, inna syaitan kal ayyasa ayyabudahul musalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrish bainahum. Tetapi syaitan masuk dalam celah tahrish, memberikan perpecahan di antara manusia. Tayyib. Sehingga dengan perpecahan itulah akan menyeret kepada perselisihan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sehingga prinsip yang kedua ini adalah prinsip yang sangat agung yang akan menyatukan hati-hati ahli sunnati wal jamaah. Dan juga Allah SWT dan Rasulnya tidaklah membiarkan manusia begitu saja ketika menyampaikan bahwasanya akan ada perpecahan dan perselisihan, melainkan dengan menunjukkan jalannya. Di surat An-Nisa Allah SWT telah sebutkan jalan keluarnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jikalau kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah, Al-Quran, dan juga kepada Ar-Rasul, sunnah. Antum dengan anak berselisih dalam suatu permasalahan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat kembali bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah membimbingkan, bagaimana bimbingan para salafun as-salih membimbingkan. Sehingga apa? Intiha atau intaha an-niza' wal-ikhtilaf. Selesai perselisihan. Selesai perpecahan. Jikalau masing-masing kita mau mengikuti perintah Allah SWT, anjuran Allah SWT untuk membalikan perkaranya ketika kita berselisih, tidak gontok-gontokan, duduk, kita akurkan kembali, kita lihat kembali, kita buka kembali maklumat yang ada, ilmu yang kita pelajari berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kita kembali kepada penjelasan para ulama. Enak tidak? Selesai tidak perselisihan jika kalau semuanya berpegang teguh pada hal itu? Tanya. Tetapi tentunya tadi syaitan, tahrish, al-hawa, hawa nafsu yang membuat seseorang tidak kembali kepada ayat ini. Tanya. Tidak memperhatikan ayat ini. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluarnya. Fa innahu may yashminku fa sayara ikhtilafan katsira. Apakah cukup sampai di situ? Fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin. Itu jalan keluarnya. Bukan itu saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang lain, inni tarikun fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian yang jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan kalian tersesat selamanya. Kitab Allah wa sunnati, itu Al-Quran dan Sunnah. Jalan keluarnya sudah ada, sudah ditunjukkan. Tetapi at-taufiq minallah, ya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita telah tahu jalan keluarnya. Penyelesaiannya sudah ada. Tapi siapakah di antara kita yang mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya? Ya, nasallallahu taala taufik. Banyak-banyak untuk kita mohon taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hindari-hindari daripada perpecahan-perpecahan yang ada. Jikalau kita semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mendengar taujih, nasaih, arahan dan nasihat dari para ulama, para ahlul ilmi, para talabatul ilm, maka jelek perpecahan itu, jelek perpecahan itu. Dan tidak akan adanya ta'awun, tidak akan adanya bahu-membahu jikalau sudah berpecah dan berselisih. Yang akan kita sebutkan nanti sebab-sebab yang akan mewujudkan ikhtilaf atau i'tilaf, persatuan dan kerukunan di antara kita insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.